Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kita banyak sekali nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut Allah taala masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada sore hari ini dalam rangka melanjutkan pembahasan kita mengenai hadis-hadis akhlak dari kitab Ahaditsul Akhlak yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumallahu taala. Dan kemarin kita telah selesaikan bab yang ke-11 ya, mengenai persaudaraan sesama muslim. Dan insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab yang ke-12 yang berjudul Laisal Mu'minu Bitta'ani Walla'an, yang artinya adalah seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela dan suka melaknat. Ya. Seorang mukmin itu bukanlah seorang yang suka mencela dan suka melaknat. Ya. Beliau hafizahullah taala mengatakan, ya, di antara hal yang agung yang ya, diperintahkan oleh syariat, yang dianjurkan oleh syariat Islam dan ditekankan supaya dilaksanakan dan dirawat adalah ya, melaksanakan adab-adab yang baik dalam Islam dan menyempurnakan adab tersebut serta memperbaiki akhlak dan memurnikan akhlak dari hal-hal yang tercela serta menjauhi akhlak-akhlak yang tercela ya, dengan sejauh-jauhnya. Dan di antara akhlak ya, yang jelek, yang tercela adalah yang semestinya seorang muslim tidak layak untuk ya, memiliki sifat tersebut adalah sifat at-ta'nu wal-na'nu, yaitu sifat mencela dan sifat melaknat. Ya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisal mu'minu bit-ta'ani walal-la'ani walal-fahishi walal-badhi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela, suka mencaci, dan bukan pula orang yang suka melaknat, bukan pula orang yang suka berbuat keji, dan bukan pula orang yang suka berkata-kata kotor. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. At-ta'an maknanya adalah huwalladhi yaqa'u fi a'radin nas. Ya, at-ta'an, orang yang suka mencela, itu adalah orang yang suka melanggar kehormatan orang lain, baik berupa ghibah ya, atau namimah, adu domba, atau sukhriyah ya, mengejek ya, wal istihza, atau ya, mengolok-olok. Kalau ghibah itu berarti membicarakan kejelekan ya, dalam kondisi orang yang enggak tahu. Kalau namimah, membicarakan sesuatu dalam rangka untuk ya, memutuskan atau merusak hubungan antara manusia. Kayak adu domba. Sukhriyah itu mencela di depan orangnya. Ya, merendahkan, menghina, mengejek dan semisalnya. Istihza juga sama, ya, mengolok-olok, merendahkan. Jadi ini apaan itu maknanya luas. Segala sesuatu yang ya mencela, baik itu dalam bentuk ghibah, namimah atau ejekan, celaan dan lain sebagainya, itu masuk dalam hal ini. Dan seorang mukmin tidaklah ya bukanlah seorang apaan ya, bukanlah seorang yang suka mencela. Wallaan ya, adapun la'an maknanya adalah huwallazi yukthiru min la'nihim, yaitu orang yang suka melaknat ya, suka melaknat orang lain. Sama saja apakah dengan lafaz laknat secara khusus, ya, secara jelas misalnya mengatakan semoga Allah melaknatmu misalnya, atau semoga Allah melaknat dia, ya, au bi alfadhil muaddiyati ila dzalika, atau dengan lafal-lafal yang lain yang mengarah ke sana. Contohnya addu'a 'alaihim bi ghadabillah, mendoakan kemarahan Allah bagi orang tersebut. Ya, semoga Allah murka kepadamu, ya. Au dukhulin nar, atau mendoakan supaya orang ini masuk neraka. Semoga ente masuk neraka. Awil khizyi fid dunya wal akhirah, atau mendoakan kehinaan di dunia dan di akhirat. Wa nahwi dzalika, atau doa-doa yang semisal itu. Itu namanya melaknat, ya, mendoakan kejelekan, mendoakan kecelakaan, mendoakan supaya orang ini dimurkai Allah, mendoakan supaya masuk neraka. Nah, ini namanya la'nah, ya. Dan seorang mukmin bukan juga seorang al-la'an, ya, bukan seorang pelaknat. Kemudian sabda beliau, laisal mu'minu bita'ani walal la'an, ya, bahwasanya maknanya adalah seorang mukmin itu, ya, yang sempurna imannya, maka dia bukanlah seorang yang suka mencela, bukan pula seorang yang suka melaknat, ya. Dan ini bukan bagian dari akhlaknya, bukan juga bagian dari sifat seorang mukmin. Ya. Wa man kana mutakhalliqan bihadzal khuluqi fa huwa dalilun ala naqsi imanihi alwajib wa dha'fi dinihi. Dan siapa yang berakhlak seperti ini, yang akhlaknya suka mencela dan suka melaknat, menunjukkan adanya cacat pada imannya dan juga ada kelemahan dalam agamanya. Ya. Dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, walal fahisyi walal badhi, dan seorang mukmin itu bukan seorang yang suka berbuat keji dan berkata-kata kotor, ya. Artinya seorang mukmin itu bukanlah orang yang punya akhlak demikian, yaitu akhlak fuhsyu, ya, fuhsyun, ya, akhlak suka berbuat keji, wal badha, dan suka berkata kotor, ya. Yang dimaksud dengan al fuhsyu, ya, fahish, ya, atau fahsya, ya, atau perbuatan keji adalah yang terkait dengan perbuatan, ya. Wal badza ma kana fil maqal, adapun badza itu terkait dengan ucapan. Jadi kalau fahis itu perbuatan keji, kalau badzi itu adalah berkata-kata kotor, ya. Fal mu'minu laisa fi af'alihi fuhsh wa laisa fi aqwalihi badza, ya. Maka seorang mukmin itu tidak ada, ya, semestinya tidak ada dalam perbuatannya itu sesuatu yang keji. Ya, keji itu, ya, luas, ya. Berzina keji, mencuri keji, ya. Berbohong keji, ya. Hal-hal yang dipandang jelek oleh manusia. Dan tidak pula kata-katanya juga kotor. Suka mengumpat, ya. Kok di Indonesia kan variasinya banyak, ya. Setiap daerah beda-beda. Nah, ini diantara jeleknya kan begitu, ya. Kita punya banyak kosakata umpatan, ya. Fa'af'aluhu naqiyatun minal fuhsh, ya, maka segala perbuatannya itu harusnya bebas dari kekejian, ya, yaitu sesuatu yang jelek, ya, yang dilakukan oleh seseorang. Dan juga aqwaluhu naqiyatun minal badha, dan perkataannya, mulutnya itu harus bersih dari kata-kata kotor, ya, sesuatu yang jelek, yang kotor, ya, berupa perkataan. Ba'idun an hadhil khilali hadirun minha. Ya, seorang mukmin harusnya jauh dari hal yang semacam ini dan berhati-hati dengannya. Ya. Dan, ya, dinullah, agama Allah itu mabnahu fit ta'amuli baina ibadillahi ala nushi war rahmah. Ketahuilah bahwasanya agama Allah itu pondasinya dalam bermuamalah sesama hamba Allah, yaitu berdiri di atas an-nushu, yaitu saling menasehati, saling menginginkan kebaikan. Ya, an-nushu itu berarti menginginkan kebaikan untuk orang lain. Warahmah, dan sayang kepada orang lain. Ya, maka barang siapa yang memperbanyak celaan kepada orang lain, maka laisa nasihan lahum, dia bukanlah orang yang menginginkan kebaikan bagi orang lain. Ya, dan siapa yang memperbanyak melaknat orang lain, maka laisa rahiman bihim, dia bukan orang yang sayang kepada orang lain, ya. Walihada man kana min ahli hadainil wasfain fa innahu laisa ahlan yaumil qiyamati ayyakuna syafi'an linnas au syahidan lahum. Maka siapa saja yang punya sifat, ya, kedua sifat ini, maka dia tidak termasuk orang yang layak untuk menjadi pemberi syafaat dan juga menjadi saksi nanti di hari kiamat. Ya, nanti di hari kiamat itu akan ada pemberi syafaat, akan ada saksi-saksi kebaikan bagi orang lain. Nah, orang yang suka melaknat, suka mencela, mereka tidak layak untuk menjadi saksi maupun menjadi pemberi syafaat. Sebagaimana diriwayatkan dari hadis Zaid bin Aslam, ya, ini riwayat dari Zaid bin Aslam, bahwasanya Abdul Malik bin Marwan, ya, ba'atha ila Ummi Darda bi anjadin min indih. Suatu ketika Abdul Malik bin Marwan, ya, beliau adalah penguasa ketika itu, ya, mengirim sesuatu, ya, perabotan rumah kepada Ummu Darda. Ya, mengantarkan perabotan rumah ke Ummu Darda. Maka falamma angkana dzata lailatin qama Abdul Malik min al-laili fada'a khadimahu. Maka suatu ketika Abdul Malik ini di waktu malam itu memanggil pelayannya. Dia panggil pelayannya. Fa'ka'annahu afdha'a alaihi. Tapi pelayannya ini seolah-olah lamban, ya. Kok lamban sekali? Ya, fala'anahu, maka Abdul Malik pun melaknat pembantunya ini, ya. Falamma asbaha qalat lahu Ummu Darda. Maka ketika pagi, ya, karena Ummu Darda ini juga dengar, maka dia berkata kepada Abdul Malik, "Sami'tuka lailata la'anta khadimaka hina da'autahu." Tadi malam aku mendengar engkau melaknat pelayanmu ketika engkau memanggilnya. Ya. Faqalat, maka Ummu Darda melanjutkan, "Sami'tu Abu Darda yaqul," aku mendengar Abu Darda mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yakunul la'anuna syufa'a wa la syuhada'a yaumil qiyamah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya orang yang suka melaknat, maka dia tidak bisa memberi syafaat dan tidak bisa menjadi saksi kebaikan bagi orang lain pada hari kiamat kelak. Ya. Kenapa demikian? Ya. Karena ketika di dunia orang lain tidak pernah selamat, ya, dari laknat dia, dari celaan dia. Maka bagaimana pula dia bisa berhak untuk menjadi saksi kebaikan bagi orang lain? Ya. Atau bisa memberikan syafaat bagi orang lain di sisi Allah. Ya, padahal ini suatu maqamun aliyun, ini suatu kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, laisa haula'i bi ahlin bihi. Dan sayangnya mereka tidak termasuk di antara orang-orang tersebut. Ya. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, "Fa inna syahadata min babil khabar." Karena persaksian itu adalah bentuk pengkabaran, mengabarkan tentang kondisi orang ini. Saya bersaksi bahwa orang ini demikian, ya. Wa syafa'atu min babil talab. Sedangkan syafaat itu adalah terkait dengan permintaan. Misalnya, ya Allah tolonglah fulan, dia di neraka, masukkan dia ke surga, angkat dia. Ya, dan lain sebagainya, permintaan, ya. Wa man yakunu katsiru ta'ni 'alan nas wa huwa syahadatu 'alaihim bisu' wa katsiru la'ni lahum wa huwa talab as-su'a lahum la yakunu syahidan 'alaihim wa la syafi'an lahum. Maka orang yang memperbanyak celaan kepada orang lain, ya, maka dia hakikatnya adalah mempersaksikan kejelekan bagi orang lain. Kalau kita mencela orang itu kan pasti menganggap orang itu jelek, orang itu enggak baik. Ya, dicela, dicela, dicela. Ya, sering menganggap jelek orang lain. Maka bagaimana pula nanti hari kiamat dia akan menjadi saksi kebaikan. Oh, orang ini fulan ini baik. Ah, enggak. Di dunia saja dia mempersaksikan kejelekan bagi orang lain, maka bagaimana dia menjadi saksi pada hari kiamat? Begitu pula orang yang melaknat, ya, dia tidak bisa merekomendasikan membantu orang lain nanti pada hari kiamat, ya, ya, karena ya, dia sudah biasa mendoakan kejelekan bagi orang lain, kok tiba-tiba di hari kiamat dia menginginkan kebaikan bagi orang lain, ya. Maka di sini beliau katakan, li anna syahadata mabnaha ala sidqi. Karena namanya syahadah, namanya persaksian itu harus jujur. Pondasinya adalah kejujuran. Ya, dan ini tidak mungkin terjadi pada orang yang banyak mencela orang lain. Ya. Maksud sekarang banyak mencela, melihat orang lain jelek terus, tiba-tiba nanti bisa bohong. Oh ini baik, enggak mungkin. Di hari kiamat enggak mungkin. Ya. Apalagi walasiya ma fi man huwa aula billah wa rasulih minhu. Apalagi yang dia cela itu orang-orang yang justru lebih dekat kepada Allah dan Rasulnya. Orang-orang yang fasik, yang suka mengejek orang-orang yang taat. Ya. Begitulah dengan syafaat. Wa syafa'atu mabnaha 'ala rahmati wa talabil khair. Syafaat juga pondasinya adalah ya sayang kepada orang lain dan menginginkan kebaikan bagi orang lain. Kita memberi syafaat bagi saudara kita yang di misalnya di neraka, ya, supaya dia keluar dari neraka kan karena sayang dan karena menginginkan kebaikan. Ya, dan ini tidak akan terjadi pada orang yang di dunia dia suka melaknat, mendoakan kejelekan supaya ente masuk neraka, ente dilaknat, ente dimurkai Allah dan sebagainya. Maka tidak mungkin di akhirat dia akan menjadi orang yang apa memberikan syafaat. Beliau Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan li anna la'na isaatun. Ya, beliau mengatakan karena laknat itu suatu bentuk gangguan, perbuatan buruk kepada orang lain. Bal min ablaghil isaah, bahkan dia gangguan yang paling mengganggu kepada orang lain. Sedangkan syafaat itu ihsan. Syafaat itu perbuatan baik, ya. Maka orang yang suka berbuat jelek di dunia ini dengan melaknat orang lain, maka Allah akan ya mengambil haknya untuk berbuat baik di hari akhir dengan syafaat. Ya, dia akan Allah akan ambil haknya. Dia enggak bisa untuk berbuat baik di akhirat dengan syafaat. Ya. Karena setiap manusia innama yahsid ma yazra. Ya, setiap orang itu hanyalah menuai apa yang dia tanam. Ya. Dia hanya menuai apa yang dia tanam. Ya. Maka segala perbuatan buruk ya itu akan menghalangi dari memberi syafaat, yaitu perbuatan baik kepada orang lain nanti di hari kiamat. Ya. Wa amma dan adapun ya laknat akan menghalangi dari persaksian kebaikan atas orang lain. Ya. Karena laknat merupakan adawatun. Laknat itu bentuk permusuhan kepada orang lain. Wahiyya munafiyatun li syahadah. Dan dia akan menghalangi, akan menafikan ya persaksian baik bagi orang lain. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidus syufa'a. Beliau adalah ya penghulunya para pemberi syafaat. Ya, wasyafi'ul khalaik, dan beliau adalah pemberi syafaat bagi seluruh makhluk. Li kamali ihsanihi wa rafatihi wa rahmatihi bihim. Kenapa? Karena Nabi adalah orang yang paling sempurna dalam berbuat baik kepada orang lain, dalam berkasih sayang, dalam menyayangi ya orang lain. Makanya beliau adalah orang yang paling layak, paling menjadi penghulu nanti di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Ya. Kemudian dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar, Allah taala mengatakan waji'a bin nabiyyina wasyuhada. Dan didatangkanlah para nabi dan para saksi ya nanti pada hari kiamat, ya. Maka beliau mengatakan, Ibnu Abbas mengatakan, yang dimaksud an-nabiyyun adalah ar-rusul. Nabi adalah para rasul, orang yang diperintahkan Allah untuk menyampaikan risalah, menyampaikan agama Allah. Wasyuhada, dan orang-orang dan para saksi adalah alladzina yashhaduna bil balagh. Syuhada artinya orang-orang yang bersaksi bahwasanya para rasul itu telah menyampaikan risalah. Laisa fihim ta'anun wala la'anun. Dan tidak ada namanya saksi itu adalah orang-orang yang suka mencela dan melaknat, enggak ada. Mereka yang mempersaksikan para rasul itu adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari melaknat dan mencela. Diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Abghadu 'ibadillahi illallahi kullu ta'anin la'an." Sungguhnya hamba Allah yang paling dibenci di sisi Allah adalah orang-orang yang suka mencela dan suka melaknat. Begitu pula Ibnu Jarir At-Tabari meriwayatkan dalam tafsir beliau dari Qatadah rahimahullah, ya, bahwasanya suatu ketika Qatadah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu terkait dengan doanya Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam. Apa doa beliau? Faman tabi'ani fa innahu minni. Ya Allah, kalau mereka kaumku itu mengikutiku, ya, maka mereka bagian dariku. wa man a'asani fa innaka ghafurur rahim. Tapi kalau mereka durhaka kepadaku, sungguh ya Allah engkau maha pengampun dan engkau maha penyayang. Ya, jadi kalau memang mereka mengikuti, alhamdulillah mereka pengikutku. Tapi kalau mereka memaksiatiku, ya Allah engkau lah maha pemaaf. Ya. Tsumma qala, kemudian Qatadah mengatakan, isma'u ila qawli khalilillah Ibrahim. Coba dengarkan ya, doa Nabi Ibrahim ini, perkataan Nabi Ibrahim ini. La wallahi ma kanu ta'anina wala la'anin. Kata beliau, ya, demi Allah, tidak ada di antara mereka ya para pencela dan para pelaknat. Ya, di antara yang didoakan di sini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, kana yuqal inna min asyarri ibadillahi kullu ta'anin la'an. Bahwa dikatakan bahwasanya di antara hamba Allah yang paling buruk adalah mereka para pencela dan para pelaknat. Ya. Tsumma ta'ammal fil ayah, maka coba renungkan ayat ini. Kaifa anna khalilar rahmani Ibrahim alaihi salam. Bagaimana nabi kita Ibrahim alaihi salam indama dzakaral 'usah, ya. Ketika beliau menyebutkan tentang orang-orang yang bermaksiat kepada beliau, membangkang kepada beliau, tidak mau ikut beliau. Lam yaqul, Nabi Ibrahim tidak berdoa, Allahumma akhzihim, ya Allah hinakanlah mereka. Au Allahumma lanhum, atau beliau berdoa, ya Allah laknatlah mereka. Au nahwu dzalika, atau beliau mendoakan yang semisal itu. Wa inna ma qala wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Yang beliau doakan hanyalah, ya Allah, kalau mereka di antara mereka yang membangkang kepadaku, bermaksiat kepadaku, maka sungguh engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ashfaqo alaihim warahimahum. Nabi Ibrahim sayang kepada mereka, ya, prihatin kepada mereka, ya. Fada'alahum bil maghfirah warahmah. Beliau malah doakan ampunan dan ya kasih sayang Allah kepada mereka. Ini merupakan kedudukan yang sangat mulia, ya, demi Allah ini kedudukan yang sangat mulia, ya, dan sungguh ya merupakan jalan para nabi alaihi wassalam. Ya, perhatikan, Nabi Ibrahim mendoakan orang yang ya membangkang dari beliau dengan doa, ya Allah ampunilah mereka. Ya. Kemudian para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan di hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qadima Tufailu ibnu Amr ad-Dausi wa ashabuhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Tufail bin Amr ad-Dausi, ad-Dausi berarti dari suku Daus. Ya, kalau suku Jawa Al-Jawi, nah, kalau suku Sunda As-Sundawi. Nah. Kalau ini Tufail bin Amr ad-Daus, berarti suku Daus, dan teman-temannya, ya, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna Dausan asad wa abad. Ya. Beliau melaporkan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Daus itu mereka enggan, mereka bermaksiat, mereka enggak mau ikut. Ya. Jadi melaporkan sukunya, suku saya ini enggak mau beriman. Ya. Fad'allaha 'alaiha, maka doakanlah kejelekan bagi mereka. Wah. Kalau kita ibaratnya orang Jawa ini, enggak ada, kalau Jawa jangan ya. Ya misalnya suku mana gitu, enggak mau beriman itu suku saya ini, tolong doakan kejelekan. Faqila, maka orang-orang kemudian mengatakan, halakat Daus. Ya. Celakalah suku Daus, matilah mereka, gitu kan. Nah, kan sudah siap didoakan Nabi kan ya. Mereka sudah heboh ya, mati mereka. Qala, maka Nabi kemudian mengatakan, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Tapi Nabi mengatakan, ya Allah, berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkanlah mereka kepadaku. Jadi Nabi diminta mendoakan kejelekan, inilah yang didoakan Nabi. Muttafaqun alaih, didoakan Bukhari dan Muslim. Dan dalam riwayat Bukhari dikatakan, fa dhanna an-nasu annahu yad'u alaihim fa qala Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Orang-orang menyangka bahwasanya Nabi betul-betul akan mendoakan kejelekan bagi mereka. Tapi yang Nabi katakan adalah ya, justru Allah Nabi mendoakan hidayah kepada suku Daus dan supaya mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dikatakan At-Tufail, ya, Tufail ini dia dari suku Daus, ya. Beliau mengatakan ini ghadaban lillah, dia marah karena Allah, marah dengan sukunya sendiri, ya, ketika kecewa dengan apa yang dilakukan oleh sukunya. Ya. Fastaqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblata wa rafa'a yadayhi. Maka kemudian Nabi menghadap kiblat, ya, dan mengangkat kedua tangannya. Ya, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang lain. Wa dhanna an-nasu annahu sayad'u alaihim, dan orang-orang itu sudah menyangka bahwasanya ini sudah akan didoakan kejelekan, sudah menghadap kiblat, mengangkat tangan. Li'anna alladhi tuliba minhu huwa ayad'u alaihim. Karena yang diminta kepada beliau adalah tolong doakan kejelekan. Ya. Faqala ba'duhum halakat Daus. Celakalah Daus, mati mereka. Li'anna du'ahu mustajab. Karena doa Nabi itu mustajab. Wah, sudah langsung, wah, awas ya. Tapi apa yang beliau katakan? Allahumma di Dausan wa'ti bihim. Berilah hidayah kepada suku Daus dan datangkan mereka kepada aku. Fada'allaha lahum ayyahdiyahum. Maka Nabi mendoakan supaya mereka diberi hidayah. Wa qad istajaba Allah Subhanahu wa taala du'aahu. Dan benar Nabi Allah mengabulkan doa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa hada aktsarahum ila hadzatin. Dan Nabi dan Allah akhirnya memberikan hidayah kepada kebanyakan mereka sampai ke agama kita, ya. Kemudian juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'u 'alal musyrikin. Wahai Rasulullah, doakanlah kejelekan bagi kaum musyrikin, doakanlah kecelakaan bagi orang-orang musyrik. Ya. Qala, Nabi kemudian menjawab, inni lam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Kata beliau, sungguh aku tidak diutus untuk menjadi seorang pelaknat, akan tapi aku diutus untuk menjadi rahmah, untuk menjadi penebar kasih sayang. Ya, di muka bumi ini diriwayatkan oleh Muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ya, kata Allah, dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam, ya, alam semesta. Wa min rahmatihi sallallahu alaihi wasallam lil alamin annahu kana yad'u lil kufari bil hidayah wa dukhuli fid din. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada alam ini, kepada semesta alam ini adalah beliau mendoakan hidayah bagi orang-orang kafir dan mendoakan supaya mereka masuk agama Islam. Makanya beliau mengatakan innilam ub'ats la'anan wa innama bu'itsu rahmatan. Ya, sungguh aku diutus bukan untuk menjadi seorang pelaknat, tapi aku diutus untuk menjadi rahmat. Qala dzalika fi hadzal maqam alladzi tuliba fihi du'a alal musyrikin listidadi adahum. Nah, beliau mendoakan seperti ini dalam kondisi beliau diminta untuk mendoakan kejelekan bagi orang-orang musyrik karena semakin kerasnya gangguan mereka. Bayangkan, orang-orang terganggu sampai minta, ya Rasul, doakan kejelekan bagi orang-orang musyrik. Tapi apa yang beliau doakan? Ternyata doanya supaya mereka diberikan hidayah. Fahadha yufidu annal mu'mina la yakunu la'anan. Maka ini memberi faedah kepada kita bahwasanya seorang mukmin itu seyogianya tidak menjadi seorang pelaknat. Ya. Wa idza ta'ammalna waqi'as sahabah radhiyallahu anhum al-amali. Dan kalau kita melihat kondisi para sahabat, kenyataan yang terjadi pada para sahabat, ya, wa ma kanu 'alaihi min sur'ati istijabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima ya'muruhum bih. Dan bagaimana mereka begitu cepat menerima apa yang beliau perintahkan. Ya, para sahabat itu kalau Nabi merintah apa, langsung menerima. Au yuhadziru, au yuhadziruhum anhu, atau kalau Rasul peringatkan sesuatu, sahabat itu juga langsung cepat, ya, langsung menghindarinya. Nara fi dzalika ajaban min sur'ati istijabati wa kamalil inqiyad. Kita akan takjub dengan bagaimana mereka begitu cepat dalam menerima perintah Nabi dan bagaimana mereka begitu tunduk kepada Nabi. Ya, dan ini ya hadza maqamun yatulu bi dzikril amtsilah alaihi. Ini tempat yang kurang cukup untuk bisa menyebutkan semuanya. Lakin ya usyiru ila syahidaini 'azimain nafisain jalilain. Tetapi akan saya contohkan dua bukti yang agung yang berharga yang bisa membuktikan hal ini. Ya. Yang pertama diriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Ya, jadi ini cucunya Amir bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, beliau bercerita. Bercerita tentang bapaknya ya. Ma sami'tu Abdullahi la'inan ahadan qat. Kata Salim, aku belum pernah mendengar Abdullah, yaitu bapaknya Abdullah bin Umar ya. Aku belum pernah mendengar Abdullah bin Umar melaknat seorang pun. Ya. Laisa insanan, kecuali satu orang saja. Ai illa insanan wahidan, kecuali satu orang saja. Wa kana Salimun yaqul, dan Salim mengatakan, qala Abdullah bin Umar, ya Abdullah bin Umar yaitu bapakku mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yambaghi lil mu'mini ayyakuna la'anan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak selayaknya, tidak semestinya, tidak pantas bagi seorang mukmin untuk menjadi seorang yang suka melaknat. Diriwayatkan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Ya. Jadi, kenapa Ibnu Umar enggak pernah melaknat siapapun? Karena beliau pernah mendengar Nabi bersabda demikian. Enggak pantas seorang mukmin itu suka melaknat. Fangzur ila hali Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Coba perhatikan keadaan Ibnu Umar ini. Mungdzu sami'a hadzal hadits. Ketika beliau mendengar hadis ini, lam yusma' minhu la'nun qat. Ya, tidak pernah terdengar dari lisan Ibnu Umar ya, laknat sedikit pun. Illa marratan wahidan, kecuali cuma sekali. Nanti akan kita ceritakan, ya. Wa qad ja'a fi ba'dhi riwayat annahu la'ana khadiman lahu aghdabahu. Nah, ini. Ya, datang dalam sebuah riwayat ya, dalam sebagian riwayat bahwa beliau pernah melaknat pelayannya karena marah kepada pelayannya. Ya, budaknya ya, berarti ini budaknya. Fa'taqahu, maka beliau membebaskan budak tersebut fauran, dengan segera. Ya, ba'da la'nihi lahu. Setelah melaknat langsung dibebaskan. Wa ja'a fi ba'dhi riwayat annahu ma atamma kalimatal la'nah. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain dikatakan bahwasanya beliau itu bahkan belum sempat menyempurnakan kalimat laknat beliau. Ya, falamma nataqa bi kalimatil la'nah waqafa qabla an yantiqa bin nun. Ya. Falam yutim maha. Ya. Maka ketika beliau mau bilang laknat itu baru la. Nah, gitu aja. Ya. Sebelum sampai huruf nunnya sudah berhenti. Wa qala hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Ya, ini kalimat yang saya enggak suka untuk saya katakan. Tsumma ataqa khadimahu. Kemudian beliau bebaskan budaknya. Ya, riwayat yang menunjukkan hal ini adalah sebagaimana diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Salim, bahwasanya Salim mengatakan, "Ma la'ana Ibnu Umar qad khadiman." Ya, Ibnu Umar tidak pernah melaknat pelayannya sekalipun, illa wahidan, kecuali cuma sekali. Fa'taqahu, dan itu pun beliau langsung bebaskan. Ya. Az-Zuhri mengatakan, arada Ibnu Umar ayyal'ana khadimahu faqala Allahumma la. Ya. Ibnu Umar itu ingin melaknat pelayannya, maka beliau mengatakan Allahumma la. Enggak sampai selesai. Falam yutimmaha, belum sampai menyelesaikan menjadi Allahumma la'anhu, kan gitu harusnya ya. Allahumma la'anhu, tapi baru Allahumma la, itu teringat sesuatu. Wa qala hadhihi kalimatun ma uhibbu an aqulaha. Oh, ini kalimat yang saya enggak suka untuk mengucapkannya. Ya. Jadi beliau berhenti sampai di situ, dan itu pun beliau anggap sudah merupakan kesalahan. Ya, maka langsung dia membebaskan budaknya. Ya. Maka perkataan Salim bin Abdullah bin Umar, ma sami'tu Abdullah la'inan ahadan qad laisa insanan yuwaddihu dhalika riwayatun ukhra lil hadith 'inda Ibnu Abi Dunya. Ya. Dan di riwayat lain dari Ibnu Abi Dunya juga menguatkan hal ini. Beliau mengatakan, ma sami'tu abi la'ana syai'an qad illa marratan. Aku belum pernah mendengar bapakku ini melaknat sesuatu pun kecuali cuma sekali. Ya. Fakam min at-tarbiyatil 'azimah lil abna'i fi hadhil qissah. Maka betapa banyak pelajaran ya yang agung yang diwariskan kepada anak-anak dalam kisah ini. Ya, lam yasma' lam yusma' ya min walidihi kalimatul la'n. Tidak pernah terdengar dari bapaknya ini satu kalimat laknat pun, illa marratan wahidan. Ya, kecuali cuma dalam satu kesempatan saja. Ya, fi mauqif wahid, dalam satu kesempatan saja. Wa aidza lam yutimma lafdhatal la'n. Bahkan itu pun tidak selesai. Ya, tidak sampai sempurna kalimatnya. Wa ataqal khadima ala ya ithrat ala ithri dhalik. Dan karena itulah kemudian beliau langsung segera ya membebaskan budaknya ini, membebaskan pelayannya dari perbudakan. Ya. Ini pelajaran. Ya, anak ini meniru bapaknya. Bapaknya ini jadi teladan yang luar biasa. Salim ini meniru, bisa mengambil pelajaran dari bapaknya. Bapaknya enggak pernah melaknat, enggak pernah berkata-kata kotor. Fi khilafi ba'dil abai qad yasma'u minhum abna'uhum fil yaum al-la'na marratan karrat. Marratin karrat. Kathirah ya, marratin kathirah. Beda dengan ya sebagian ayah pada masa sekarang. Ya. Di mana anak-anak mereka itu sering mendengar dari mereka kata-kata laknat. Ya, sering sekali mendengar kata-kata laknat. Fayal'anu ibnahu wa yal'anu zaujatahu 'inda adna sababin. Ya, bahkan orang para ayah ini mereka melaknat anaknya, melaknat istrinya dengan sebab sesuatu yang sepele, sesuatu yang sebenarnya enggak ya, enggak masalah gitu, tapi dengan sebab yang sepele itu mereka sampai melaknat. Wa yajri 'ala lisanihi la'an katsirah, dan sangat sering mereka melaknat. Wa hadhihi musibatun ayyan sya'al ibnu baina yaday abin bi hadhihi sifah. Maka ini sebuah musibah kalau seorang anak itu diasuh ya oleh seorang bapak yang punya sifat demikian. Ya, wa man kana kadzalika kam hiya jinayatuhu 'ala abnaihi. Maka kalau yang sudah seperti ini, betapa banyak kejahatan yang dilakukan seorang ayah kepada anaknya. Sudah melaknat anaknya, ngajari untuk melaknat. Ya. Ini sudah suatu kejahatan yang luar biasa besar ya, yang dilakukan seorang bapak kepada anaknya kalau bapaknya ngajarin yang seperti ini. Wa qauluhu, dan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la yambaghi lil mu'mini ayyakuna la'anan fihi anna la'na laysa min khisalil mu'min. Makna sabda beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang mukmin itu tidak sepantasnya suka melaknat, menunjukkan bahwasanya laknat itu bukanlah karakter seorang mukmin. Ya, karena apa? Li'annahu du'a'u ya, du'a'un bitardi min rahmatillah. Karena laknat itu artinya adalah doa supaya yang dilaknat ini dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari ampunan Allah. Ya. Wal mu'minu yamna'uhu ma qama fi qalbihi li ikhwanihi min rahmatin wa hubbil khairi lahum min ad-du'a'i 'alaihim bidzalik. Ya. Adapun seorang mukmin ketika di hatinya dia terdapat rasa sayang, rasa cinta, mencintai kebaikan bagi saudaranya, ya, maka hal ini akan menghalanginya dari mendoakan kejelekan kepada saudaranya. Ya, kalau kita sayang sama orang saudara kita, ya, menginginkan kebaikan, maksudnya kita malah doakan kejelekan. Ya, maka seorang mukmin harus berbekal ya kasih sayang dan menginginkan kebaikan kepada muslim lainnya untuk bisa menghindari hal ini. Ya, maka orang yang terbiasa melaknat, ya, lisannya itu terbiasa melaknat dan bahkan dia akhlaknya sudah terkenal seperti itu, maka dalilun ala naqsi imanihi wa dha'fi. Ini menunjukkan lemahnya iman dia dan cacat ya imannya. Kemudian kisah yang kedua adalah diriwayatkan dari Abi Jurai Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, beliau bercerita. Ra'aitu rajulan yasduru nasu an ra'yan an ra'yihi. Ya, beliau suatu ketika mengatakan, aku pernah melihat seorang laki-laki yang mana orang-orang itu bersandar kepada pendapatnya. Artinya ini orang kok menjadi rujukan gitu ya. La yaqulu syai'an illa sadur illa sadaru anhu. Tidaklah orang ini berkata sesuatu kecuali orang-orang akan langsung bersandar kepada kata-katanya. Berarti ini orang yang sangat berpengaruh. ya, aku melihat orang ini kok sangat berpengaruh gitu ya. Qultu man hadza, aku tanya, siapa orang ini? Qalu, orang-orang berkata, hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah. Qultu alaika salamu ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Maka aku pun menyapa orang ini. Aku katakan alaika salam. Ya, bagimu keselamatan wahai Rasulullah. Marratain, aku berkata itu dua kali. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taqul alaika salam. Jangan kamu katakan alaika salam. Fa inna alaika salam tahiyatul mayyit. Karena ucapan alaika salam itu merupakan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Salam bagi orang yang sudah meninggal, ya. Maka qul assalamu alaika. Tapi katakanlah assalamu alaik, ya. Jadi kata-katanya dibalik ya. Jangan alaika salam tapi apa? Assalamu alaik, ya. Assalamualaikum lah gitu ya. Qala, qultu anta Rasulullah, maka aku tanya lagi. Ya, apakah benar engkau Rasulullah? Ya. Apakah engkau Rasulullah? Qala, maka Nabi mengatakan, ana Rasulullah. Aku utusan Allah. Alladzi idza asabaka dhurrun fad'autahu kashafahu anka. Akulah utusan Allah, zat yang jika ada sesuatu yang menimpamu, suatu kejelekan menimpamu, kemudian kau berdoa kepadanya, Allah akan dialah yang akan menghilangkannya darimu. Jadi akulah ya utusan dari zat yang kalau engkau ditimpa kejelekan, ditimpa masalah, ditimpa bahaya, kemudian engkau berdoa kepadanya, dialah yang akan menghilangkannya darimu. Wa in asabaka amusanatin fada'utahu ambatahalaka. Dan jika engkau tertimpa paceklik, kemudian engkau berdoa kepadanya, dialah yang akan menumbuhkan tanaman bagimu. Wa idza kunta bi ardin qafra au falah fadallat rahilatuk fada'utahu raddaha 'alaika. Dan dialah yang jika engkau berada di suatu tempat yang sepi, di gurun pasir, kemudian hewan tungganganmu itu tersesat, kemudian engkau berdoa kepadanya, dialah yang akan mengembalikannya kepadamu. Itulah zat yang mengutusku sebagai rasul. Ya. Qala, maka dia melanjutkan ceritanya, qultu ya i'had ilayya. Tolong perintahkan kepadaku sesuatu. Ya. Kalau engkau memang Rasulullah ya, saya minta diperintahkan sesuatu. Qala la tasubbanna ahadan. Yang pertama kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, janganlah engkau mencela seorang pun. Janganlah engkau mencela seorang pun. Qala, maka kemudian Jabir bin Sulaim mengatakan, fama sababtu ba'dahu khurran wala 'abdan wala ba'iran wala syatan. Maka setelah itu aku tidak pernah lagi mencela baik itu orang merdeka, baik itu orang seorang budak, baik itu unta, baik itu kambing. Aku enggak pernah lagi mencela apapun setelah itu. Setelah dikasih tahu oleh Nabi jangan mencela siapapun. Wala tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Kata beliau lagi, janganlah engkau meremehkan kebaikan yang sesuatu kebaikan pun, jangan ada yang diremehkan. Ya, tidak ada perbuatan baik yang boleh diremehkan, ya. Wa antukallima akhaka wa anta mumbasitun ilaihi wajhuk inna dhalika minal ma'ruf. Kata beliau, dan ketika engkau berbicara kepada saudaramu dalam kondisi engkau tersenyum kepadanya, wajahmu itu mengembang, senyummu itu mengembang di hadapannya, maka itu juga merupakan kebaikan yang tidak boleh engkau remehkan, ya. Jadi sekedar ngomong sambil senyum itu adalah kebaikan yang kata Nabi la tahqiruna, jangan diremehkan. Warfa izaraka ila nisfis saq. Kemudian pesan beliau selanjutnya, angkatlah sarungmu sampai setengah betis. Ya, angkat sarungmu atau celanamu atau kain bawahmu itu sampai setengah betis. Fa in abaita fa ilal ka'bain. Tapi kalau engkau enggak mau mungkin ketinggian, ya, maka paling tidak itu sampai mata kaki. Wa iyyaka wa isbalal izar. Ya, dan hati-hatilah engkau, ya, janganlah sampai engkau melabuhkan sarungmu di bawah mata kaki. Fa innaha minal makhilah, karena itu merupakan kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhilah, dan sungguh Allah tidak menyukai kesombongan. Wa inimru'un syatamaka wa ayyaraka bima ya'lamu fik fala tu'ayyirhu bima ta'lamu fihi. Ya, kalau ada seorang yang mencelamu, mencacimu dan mengejekmu dengan sesuatu yang dia ketahui ada padamu. Kan kita kadang punya aib ya. Dia tahu kita punya aib. Kemudian dia cela kita dengan aib yang ada pada kita. Fala ya tu'ayyirhu, tapi kata beliau, jangan kau balas mengejek dia dengan sesuatu yang kau tahu ada pada dirinya. Ya kadang kan gitu ya. Oh, kita punya kekurangan, dia tahu kita punya kekurangan. Ya, kita juga tahu dia itu punya kekurangan. Ya. Ya, seolah-olah kita megang kartu asnya kan gitu. Wah ente kalau sampai menghina ane, ane tahu, ane megang kartu ente, nah, gitu kan. Nah, tapi kata Nabi jangan dibalas. Walaupun engkau tahu sesuatu yang bisa engkau jadikan bahan ejekan. Ya. Fa innama wabalu dzalika alaihi, karena itu nanti dia akan dapat balasannya sendiri. Ya. Jadi kalau engkau enggak balas pun dia akan dapat balasannya nanti. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Ai annahu ya ba'da hadzal ahdi wa hadhil wasiyah ma sabba insanan wala hayawanan. Ya. Yaitu maknanya di sini adalah setelah beliau mendengar perintah Nabi tersebut, mendengar wasiat Nabi tersebut, maka tidaklah beliau ya setelah itu mencela seorang pun, bahkan hewan pun tidak beliau cela. Ya. Wa innama hafidha lisanah. Beliau hanyalah berusaha menjaga lisannya. Ya. Wa hadza yadulluna ala ma kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum wa ardhahum. Dan ini menunjukkan kepada kita ya bagaimana kondisi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum minal inqiyadi lima ya'ti anillah wa anir rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka betul-betul tunduk kepada apa yang dibawa oleh diperintahkan oleh Allah dan juga diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahum akhrasun nasi ala kulli khairin. Ya, dan mereka lah orang-orang yang paling semangat dalam mengerjakan kebaikan. Ya, wa asbaquhum ila kulli fadilatin, dan orang yang paling ya semangat, yang paling cepat dalam meraih kebaikan, meraih pahala. Ya, wa hum qudwatun liman ba'dahum, mereka adalah teladan bagi orang-orang yang datang setelah mereka. Ya, alhaqnallahu jami'an bihim wa bis-solihina min ibadihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya mengumpulkan kita bersama dengan mereka dan dengan orang-orang yang soleh dari hamba-hambanya. Wa adana ajma'ina min munkaratil akhlak, dan semoga Allah melindungi kita semua dari akhlak-akhlak yang mungkar, wal ahwa dan hawa nafsu, wal adwa dan penyakit-penyakit hati. Ya, barangkali demikian yang kita bahas pada sore hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan datang di sisa bab yang ke-12 ini. Semoga Allah Ta'ala ya menjadikan kita orang-orang yang dapat mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Sobat Muslim, tadi alhamdulillah kita ikuti kembali kajian rutin bersama Ustaz Ristian Ragil hafizallahu ta'ala dari kitab Ahaditsul Akhlaq, pembahasan dengan judul Bukanlah Seorang Mukmin Orang Yang Suka Mencela dan Melaknat. Kita masuk di sesi tanya jawab. Silakan Sobat Muslim bisa sampaikan pertanyaan ke nomor 0823-2727-5333. Baik Ustadz, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di kesempatan sore hari ini. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz dan kru Radio Muslim. Amin. Ustadz, apakah laknat atau doa buruk seseorang yang tidak dilandasi ilmu akan dikabulkan oleh Allah? Lalu bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Ya. Terkait dengan laknat, ya. Laknat itu kalau tidak dilakukan itu hak Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan atau tidak. Ya, kalau orang itu berhak mendapatkan laknat, maka Allah akan melaknat dia, akan menjauhkan dari rahmatnya. Kalau dia tidak berhak mendapatkan laknat, maka Allah tidak akan melaknatnya. Ya, jadi Allah hanya akan melaknat orang yang memang berhak dilaknat. Ya, kalau seorang yang baik seorang yang soleh, seorang yang mungkin tidak salah, ya, kemudian didoakan laknat, ya Allah tidak akan mengabulkannya, ya, insya Allah Taala tidak akan dikabulkan, karena memang dia tidak berhak mendapatkan laknat, dan Allah Maha Adil, Allah tidak akan melaknat orang yang tidak berhak mendapatkan laknat. Dan bagaimana menghadapi orang yang seperti ini, ya, ya dinasihati kalau bisa, ya jangan suka melaknat. Kita ini kebiasaan kita memang emosi ya, emosi kemudian melaknat ini juga harus kita kendalikan, jangan sampai kemarahan itu kemudian menyebabkan lisan kita tidak terjaga. Ya kalau memang dia bisa dinasihati, alhamdulillah. Kalau tidak bisa dinasihati, ya kita doakan saja kebaikan untuk dia, semoga dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya Ustaz, siapa orang yang layak atau boleh dilaknat Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Baik, dalam Al-Qur'an Allah taala juga melaknat beberapa golongan. Ya di antaranya adalah orang-orang musyrik, ya. Kemudian orang-orang kafir. Ya, dan orang-orang secara khusus orang-orang Yahudi yang kafir, ya. Maka mereka orang-orang yang berhak mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah secara jelas melaknat dalam beberapa ayatnya, misalnya falanatullahi alal kafirin misalnya. Kemudian orang-orang Yahudi juga dilaknat ya melalui lisan Dawud. Ya karena mereka ya kafir kepada Allah, ya. Dan banyak ayat-ayat yang juga menunjukkan laknat kepada orang-orang yang semisal itu. Nah, maka kalau kita mengucapkan laknat secara umum boleh. Artinya kita katakan laknat bagi orang-orang kafir, laknat bagi orang-orang munafik, laknat bagi orang-orang yang musyrik, ya, laknat bagi orang-orang Yahudi. Ya, itu boleh karena dalam Al-Qur'an dilaknat. Tapi kalau laknat secara personal, secara tunjuk hidung si fulan ya dilaknat, maka ini para ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Karena kalau dia masih hidup ya, maka dia boleh jadi nanti akhir hidupnya belum tentu kafir. Ya. Maka laknat itu kan menjauhkan rahmat Allah sampai nanti di hari kiamat. Ya. Laknat itu kan semisal mendoakan neraka, mendoakan kemarahan Allah dan lain sebagainya, menjauhkan dari rahmat Allah. Ya, menjauhkan dari ampunan Allah, ya. Maka orang yang hidup itu tidak layak untuk didoakan laknat. Meskipun dia orang kafir. Ya. Tapi orang kafir secara umum boleh. Kenapa? Kalau memang kafir ya sudah, mati kafir ya berhak laknat. Ya. Tapi kan kalau orang tertentu kan kita enggak tahu. Ya kan dia mengakhiri hidupnya tetap kafir ataukah dia tobat masuk Islam. Ya kan? Maka dalam akidah Ahli Sunnah enggak boleh memastikan orang yang masih hidup ini dipastikan masuk neraka, enggak boleh. Orang yang sama, orang mukmin juga enggak boleh dipersaksikan ini calon penghuni surga, enggak. Ya. Nanti dia masuk surga enggak boleh karena kita enggak pernah tahu akhir dari hidup surga. Jadi yang boleh dilaknat adalah orang kafir, orang Yahudi, orang musyrik, orang munafik secara umum saja. Musuh-musuh Allah layak mendapatkan laknat, tapi dengan lafaz umum, bukan tunjuk hidung. Ya, wallahu taala alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita bacakan lagi Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita tidak memaafkan seseorang karena kesalahannya yang telah melanggar kehormatan saya dan keluarga? Walaupun sudah mengetahui tentang keutamaan memaafkan orang lain, namun saya masih susah memaafkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, memaafkan itu hukumnya sunnah. Ya, memaafkan hukumnya sunnah, tapi mu'akkad, ya sangat ditekankan. Ya, sangat ditekankan. Jadi kalau memang belum bisa maafkan, usahakan memaafkan. Ya, usahakan memaafkan. Karena biasanya, ya kondisi orang tidak memaafkan itu kalau ada maslahat. Contohnya residivis, ya pelaku kejahatan yang diulang-ulang. Ini kalau dimaafkan, ini ngulang terus kejahatannya. Ini berarti madorat memaafkan dia. Gak boleh malahan. Bukan lagi sunnah, tapi gak boleh memaafkan. Lebih maslahat tidak memaafkan dia dari hukuman, ya dari hukuman. Atau misalnya orang yang ngemplang utang, suka utang gak ini dimaafkan terus ya, rajin dia kan. Nah, hal yang seperti ini harus kita pertimbangkan masalah madharatnya untuk memaafkan atau tidak. Tapi kalau itu masalah emosi, ya, masalah emosi, masalah kerelaan hati, ya tidak berdosa kalau tidak memaafkan. Tapi Anda akan kehilangan sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang berharga itu adalah bahwa orang yang memaafkan itu, ya, dia pahalanya besar. Ya, orang yang maafkan itu pahalanya besar. Dan siapa yang memaafkan, dia akan dimaafkan. Ya, sudah pernah kita bacakan di dalam suatu kajian di sini, Hadisul Akhlak, ya. Siapa yang memaafkan, maka dia juga akan dimaafkan. Maka kalau engkau ingin dimaafkan orang lain, maka maafkanlah orang lain. Usahakan, ya, manage hati, ya. Kalau memang tidak ada alasan syar'i, alasan maslahat, mafsadah untuk memaafkan, maka ya usahakan dimaafkan supaya hati juga lebih tenang, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan penjelasannya. Ya. Itu pertanyaan terakhir, mungkin sebagai penutup mohon kesimpulan pada pembahasan kita sore ini, Ustaz. Silakan, Ustaz. Ya. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada bab yang ke-12 ini kita belajar mengenai adab dalam berkata-kata dan bertindak. Ya, bahwa seorang muslim itu hendaknya menjaga lisannya. Ya, sudah kita bahas di pertemuan pertama terkait dengan di antara akhlak yang utama adalah menjaga lisan. Maka ini di antara cabang dari pembahasan itu, yaitu bagaimana menjaga lisan kita supaya tidak mudah berkata-kata kotor, melaknat orang lain, mendoakan kejelekan bagi orang lain, lebih mudah bersabar, lebih banyak-banyak memaafkan, ya, dan lain sebagainya, supaya kita tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan. Karena kalau Nabi sudah melarang, itu hukum asalnya adalah haram, ya, melaknat dan lain sebagainya. Maka kita berusaha menjaga lisan kita agar tidak menjadi seorang yang bermudah-mudahan dalam mendoakan kejelekan, mencaci dan melaknat. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.